Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saat ini wancine Usfuriyah ya. Usfuriyah halaman 3 baris nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya. Baris 8 dari atas ini. Ini kebetulan saya ngomong ya. Cep. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala hadza hikayatun niki kelanjutannya yang kemarin ini ada cerita yang ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan hadis kedua, yakni al-fajir ar-roji rahmatallah niku nggih sing inggil nggih, seorang yang lacut tapi mengharapkan rahmat Allah taala itu lebih dekat kepada Allah dibanding seorang ahli ibadah tapi tidak mengharapkan rahmat Allah. Wa ala hadza lan iku ing ngatasi iki hadis hikayatun utawi ana hikayah atau cerita anarojulan rupane anarojulan sedune wong lanang iku mati sapa rajul mati ala ahdi Musa ing ngatasi zamane Nabi Musa alaihi muka-muka tetap yang atasnya Nabi Musa opo assalamu salam amin. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang meninggal di zaman Nabi Musa. Fakarihu moko sengit fakarihu fakarihu moko sengit sopo anasu menungso sengit-sengit huslahu ing ngedusi rajul. Huslahu ing ngedusi rajul. Ini kebetulan ada mana ini ya? Orang masak kok wabat apa? Langsung mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk benjing suka sanggir ini kayak ben cepet ngaose ben buatan telat mesti jam 10 lek saged mulai ben rampunge jang buatan tamu-tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi wau fakarihu suatu ketika ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa meninggal. Fakarihu mongko sengit sapa anasu menungso waslahu ing ngedusi rajul. Lah kok kaum orang masyarakatnya tidak mau memandikannya. Wadafnahu lan mendem rojul. Wadafnahu lan mendem rojul. Gak gelem ngedusi, gak gelem mendem. Mayite sing wis mati niki. Gak gelem ngedusi, gak gelem mendem wau lifiskihi krono faseki rojul. Lifiskihi krono faseki rojul. Fasek nemen lacet. fa akhadhu mongko padha ngalap sapa nas fa akhadhu jamak niku mongko padha ngalap sapa nas ngalap-ngalap birijlihi kelawan sikile mayit utawa rajul birijlihi kelawan sikile rajul saking getinge gak didusi gak dipendem terus mayite cekel sikile watarahu lan buang sapa nas watarahu lan padha buang sapa nas ing rajul buang-buang fi masbalati ing dalem joglangan fi masbalati ing dalem joglangan saking nemene digetingi wong kabeh sampai ketika meninggal pun wong-wong ngedusi moh gak enek sing gelem ngedusi gak enek sing gelem mendem wah timbangane batange mengganggu akhirnya cekel sikile mbuh ambek kresek opo piye ngoten cekel sikile diseret cemplungne joglangan fa auha mongko paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah paring wahyu ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam amin wa qala lan ngendika sinten Allah ya Musa he Nabi Musa mata mati sapa rajulun wong lanang fi mahalati fulanin ing dalem panggonan utawa kampungane fulan fi mazbalati fil mazbalati ing dalem joglangan wahai Musa ada seorang laki-laki yang meninggal di kampung tertentu yang mayitnya ada di joglangan wahua utawi rojul utawa mayit iku waliyun wali kekasih min auliai sangking piro-piro kekasih ingsun min auliai sangking piro-piro wali ingsun padahal itu walinya Allah walam yuhus siluhu lan ora gelem podo ngedusi sopon nas ing rojul utawa mayit walam yukaf finuhu lan ora podo gelem ngafani utawa ngulesi sapa nas ing rajul walam yudaffinuhu lan ora padha gelem mendem sapa nas ing rajul fadhab mongko budhalo sapa sira antaya sira sira sinten berarti Nabi Musa antaya sira fausilhu mongko ngedusana sapa sira ing rajul waqaffinhu lan ngafanono sapa sira ing rajul wa shalla lan salata sapa sira alaihi ngatasi rajul wa dafinhu lan mendemo sapa sira ing rajul estu Nabi Musa angsal wahyu ngoten dikongkon Nabi Musa disuruh untuk marani mayit itu yang dibuang di joglangan itu untuk keperluannya untuk dimandikan disuruh Allah memandikan terus apa mengkafani dan menguburkannya atau mendem atau mengkuburkannya terus matur niku faja'a mongko teko sapa Musa Nabi Musa alaihi salam amin teko-teko ila tilkal mahallati maring mengkono-mengkono panggonan atau mengkono-mengkono kampung akhirnya ditekonilah daerah yang ditunjukkan oleh Allah itu wasa'aluhum lan takon sinten Nabi Musa ing nas takon-takon anil mayiti sangking mayit tanglet Nabi Musa pak apakah ada seorang mayit yang kabarnya dibuang oleh masyarakat. Fakolu mongko podo jawab sopo nas lahu maring Nabi Musa. Jawab mata mati sopo rojulun wong lanang. Fi sifati kada. Fi sifatin kadza yang dalam sifat mengkini, wa kadzalan mengkini. Akhirnya saya itu setelah tanglet teng masyarakat, kali masyarakat ceritani, iya iya memang benar ada seorang laki-laki yang mati, tapi orang laki-laki itu sifatnya seperti ini, seperti ini. Mau tentu cerita nih sifat-sifatnya. Wa annahu lan stuhune rajul iku kana ana sapa rajul, iki critane masyarakat, iku fasikon fasek. Faseke wau mu'alinan kang ngedengake faseke, mu'alinan kang ngedengake faseke. Fasek niku rusak, lacut. Tambah nemen malih lacute niku diketokne. Jadi tingkat-tingkatan wong rusak niku enek sing rusak tapi campur isin. Enek sing wong rusak mboten isin. Rusak tapi malah bangga. Nah niki padha ngombe lajut ngedeng. Artine nemen. Kalih masyarakat niku nemen digak seneng ini. Pundi wau. Sret rajulan piman. Pundi napa kata-katane wau? Napa? Fakola aina ya. Fakola mongko ngucap sinten Nabi Musa, akhirnya jawab, oh ngoten nggih, ngoten nggih. Fakola mongko ngucap sinten Nabi Musa, aina iku teng pundi? Aina iku endi? Maka nahu utawi panggonane rajul. Oh nggih nggih nggih nggih. Terus kalau boleh tahu di mana ini lokasi mayitnya? Dibuang di mana? Joglangan mana? Fa innallaha mongko sedune Allah Ta'ala mahluhur sinten Allah iku uha paring wahyu sinten Allah paring wahyu ilayya maring ingsun paring wahyu li ajlihi krono arai rojul kola mongko ngucap fak sese kola mongko ngucap kola mongko ngucap sinten Nabi Musa fa'a limuni mongko amriya fa'a limuni mongko ngertenono sira kabeh ing ingsun ngertenono maka nahu ing panggonane rajul tolong tunjukkan saya di mana lokasi TKP pembuangannya. Saestu ditunjukne mantuniku fadhahabu mongko padha budalan sapa nas falam maro'a mongko semangsane weruh sinten Nabi falam maro'ahu mongko semangsane weruh ing rajul kondisi mayit niku ning joglangan sapa Musa Nabi Musa alaihi salam amin matruhan hale den buang fi mazbalati ing dalem joglangan wa ahbaruhu lan cerita ing rajul sapa anasu menungso maksude nyeritakne kondisine rajul atawa napa tingkai rajul ansu'i af'alihi saking olone penggaweane rajul ansu'i af'alihi saking olone penggaweane rajul. Akhirnya ditunjukne saestu diterne teng tempat joglangan TKP pembuangan mayit niku. Terus bahasa Nabi Musa semerep kondisinya yang mayit yang terbuang itu mungkin nggih rotok napa menyedihkan ngoten. Terus masyarakat nggih nyerita-nyerita nih, wah niki nemen niki ngeten. Akhirnya Nabi Musa bingung. Galau Nabi Musa niki. Loh duh piye iki masyarakat gak ana sing setuju tapi Gusti Allah ngongkon ngormati kanti didusi dikafani dikubur terus akhirnya pripun fa auha loh si naja nggih oh maaf mencolot gua naja mongko munajat sinten sapa Musa Nabi Musa. Akhirnya bingung Nabi Musa nih, waduh piye iki masyarakat gak ana sing seneng tapi Gusti Allah ngutus. Naja mongko munajat, munajat niku bebisik makna asline, nggih bermunajat. sapa Musa Nabi Musa robbahu ing pangerane Nabi Musa. Faqala mongko ngucap sinten Nabi Musa, Ilahi duh pangeran kula, amartani perintah tuan ing ingsun, perintah-perintah bidafnihi kelawan mendem rojul, wasolati lan sholat alaihi ngatasi rojul, wa kaumuhu lan utawi kaumi rojul, iku yashhaduna podo nekseni sopo kaumuhu, nekseni alaihi ingatasi rojul, nekseni syarron ing Allah. Fa'anta utawi jenengan utawa tuan, fa'anta utawi tuan maksudnya Gusti Allah, iku a'lamu luweh ngudaneni luweh ngertos minhum tinimbang sangking nas, luweh ngertos bisana iklawan ngalem watak bihi lan ngolo ake, watak bihi lan ngolo ake. Jenengan sing luweh semerep Gusti, niki pantese jenengan lem napa jenengan napa hinaake. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah, ilaihi maring Nabi Musa. Nabi Musa niki memang terkenale nabi napa kalamullah niki sering napa ngendikan-ngendikan kali Gusti Allah. Termasuk ini di antaranya. Faqala mongko pundi wae ical malih. Fa'auha ya. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ila ya Musa. Iya nggih, leres niku nggih. Fa'auha mongko paring wahyu to jawab sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah ilaihi maring Nabi Musa. Ya Musa, he Musa, sodako bener sapa kaumuhu kaumi rajul bener-bener fimae dalam perkara haku kang podo cerita sapa kaumuhu anhu sangking rojul. Ceritane min su'i af'alihi sangking olone penggaweane rojul. Wahai Nabi Musa, memang yang dikatakan kaum masyarakat itu benar tentang keburukan dari laki-laki itu. Ghoiro anahu sa'liane stuhune rojul iku tashfa'a nyuwun safa'at utawa nyuwun pitulung sopo rojul ilaiya maring ingsun inda wafatihi ing dalem nalikane wafati rojul, nyuwun tulungi bisalasati asya'a kelawan telu piro-piro perkoro, bisa lasati asya'a kelawan telu biro-biro perkoro. Dijawab oleh Gusti Allah, memang benar apa yang dikatakan masyarakat itu tentang keburukan dari laki-laki itu. Tapi ketahuilah bahasanya laki-laki itu ketika mau mati itu meminta kepadaku, berdoa kepadaku, minta syafaat kepadaku dengan tiga perkara. Lausa ala ngetikane terusane ngetikane Gusti Allah, lausa ala lamun jaluk biha kelawan salasah. Minni saking ingsun sapa jamiul mudnibina sekabehane wong kang dosa kabeh. Min khalqi kang saking makhluk ingsun la'atoituhu mongko yekti paring sapa ingsun ing sa'al ing sa'al mufrad nggih. La'atoituhu mongko yekti paring sapa ingsun ing sa'al, ngedikan terusane ngedikan Gusti Allah, wahai Musa, laki-laki itu telah mintaku dengan menggunakan tiga perkara. Padahal setiap orang, bahkan seluruh orang yang berbuat dosa dari makhlukku, ketika mereka meminta dengan tiga perkara itu, maka aku akan napa namine mengabulkan permintaannya. Fa kaifa la arhama mongko hale kaya apa ora welas sapa ingsun. Waqad saala lan temen-temen nyuwun sapa nafsuhu atine rajul. Waqad sa'alalan teman-teman nyuwun sapa nafsuhu atine rajul. Wa ana utawi ingsun iku arhamur rahimin. Luweh welase wong kang welas kabeh iku arhamur rahimin, luweh welase wong kang welas kabeh. Kola, akhire kola jawab sapa Musa, Nabi Musa, ya Rabbi duh pangeran ingsun, wama lan niku nopo, wama lan niku apa, salah satun utawi perkara telu. Kola jawab sinten Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah, lama danat ing dalam semangsane parek, diceritani dulu kalau Gusti Allah, lama danat ing dalam semangsane parek apa wafatuhu wafati rojul, ketika mau mendekati mati itu pas sakaratul maut, kola ngucap sopo rojul ngucape ya Robbi duh pangeran anta utawi jenengan iku ta'alamu ngudaneni utawa ngawerwi jenengan mini sangking ingsun, ini setuhne ingsun iku kuntu ono sopo ingsun ono iku irtakabu ngelakoni nunggang utawa maknane nglakoni sapa ingsun al-ma'asi ing pira-pira maksiat, wa kuntu lan ana sapa ingsun iku karohu sengit utawa geting iku karohu sengit sapa ingsun al-ma'asiyata ing maksiat fi qalbi ing dalem ati ingsun, fi qalbi ing dalem ati ingsun, lakin ijtama'a tetapi ne kumpul fi salasati khisolin ing dalem telu piro-piro perkoro. Manggeran. Lakin ijtama'a tetapi ne kumpul ing dalem niku fi ing dalem awak ingsun. Apa maksudnya nggih? Lakin ijtama'ah tetapi ne kumpul fi ya e dobel niku ditasdid fi ing dalem ingsun video kok ical maksudnya. Fi ing dalem ingsun apa dadi fa'il? Apa talasu khisalin telu pira-pira perkara hatta irtakabtu sehingga nglakoni sapa ingsun al-ma'siyata ing maksiat ma'al karohati sartane sengit ma'al karohatil ma'siyati sartane sengit nglakoni maksiat fi kolbi ing dalem ati ingsun. Niki rojul niki anu cerdas nggih, nuwakal beling tapi cerdas ngoten. Niki beh kula niki nglakoni maksiat Gusti jenengan kan semerep teng kula. Lek kula niki jane nglakoni maksiat tapi atine kula niki jane gak seneng. Gara-gara teng diri saya ini ada 3 perkara. Gusti singgare kula niki akhirnya terjatuh ke dalam maksiat. Jadi lari niku ana tiyang niku wali niku nggih. Awaluha apa sih telu perkara niku? Awaluha utawi kekawitane salasah ya. Hua ya awal. Duh. Loh, pripun? Hua. Loh, ya Allah sebenarnya. Salah sana juga nggih. Awaluha utawi kawitane salasah iku hawan nafsi. Ngoten. Sana juga tapi hawan nafsi. Iku hawa nafsu warokiki lan konc waroki kusuu lan konco Allah wal iblisu lan iblis laknatullahi laknatu telanate Allah iku alaihi muga-muga tetep ngatasi iblis amin. Cerdas niki beh kula niku jane gak seneng lakoni maksiat Gusti tapi jenengan niku kan semerep di dalam tubuh saya ini ada 3 perkara yang akhirnya menyebabkan saya menjalankan maksiat walau hati saya itu sebenarnya benci. yakni yang pertama nafsu saya. Jenengan pasang nafsu teng awak kula. Terus waroki kusuk dilalah kanca-kancane kula niku. Kula niku urip ning lingkungan sing elek, kancane kula niku wong elek-elek kabeh. Wal iblis lan bisikane iblis, waswase setan. Wa hadza wa hadza wa hadhihi utaiki iki. Wa hadhihi diwastrasan. Wa hadhihi salasat. Wa hadhihi salasati utaiki iki telu. Iku napa niku? Altakna. Nggih. Iku altakna nibaake apa hadhihi salasah ing ingsun. Altakna nibaake apa hadhihi salasah ing ingsun fil ma'siyati ing dalem maksiat. Akhirnya Gusti, gara-gara tiga hal itu, itulah yang menyeret saya akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Fa innaka mongkos duhune tuan iku ta'lamu ngawruwi tuan minni saking ingsun ngawruwi ma ing perkara aku lu kang ngucap sapa ingsun faufirli mongko mugi ngapura tuan ing ingsun. Gusti njenengan kan semerep napa sing kula omongne niki asli teko ati napa mek omong tok njenengan wis semerep. Mula niku jangan ngapunten lah Gusti kula niki. Wasaniatu taikang kaping pindo iku kola ngucap niki wasilah yang kedua ya. Tadi yang pertama tadi dia terseret ke maksiat itu hatinya benci dan dia terseret ke maksiat gara-gara tiga perkara tadi. Terus yang kedua wasaniatu taikang kaping pindo iku kola ngucap sopo rojul ya Robbi tuh pangeran ingsun innaka sak temene tuan iku ta'lamu weruh sinten tuan bi anni kelawan sedhuune ingsun iku irtakabtu nglakoni sinten ingsun nglakoni al-ma'asi al-ma'asiya ing maksiat utawa ing pira-pira maksiat wakana lan ana apa maqami panggonan ingsun iku ma'al iku ma'al fasakoti sartane piro-piro wong kang fasek. Jenengan kan tahu Gusti bahwasanya saya maksiat ini gara-gara saya hidup di lingkungan orang-orang yang fasek. Walakin ahibu lan tetapine walakin uhibu ngoten ya. Walakin uhibu lan tetapine demen sinten ingsun walakin uki bulan tetapi ini demen sopo ingsun suhbata solihina ing kekancan wong solih kabeh suhbata solihina ing kekancan piro-piro wong solih wazuhadahum lan piro-piro wong zuhute solihin. Anu sebentar ngapunten niki ternyata pun setengah jam niki ditutupnya sampai titik ya. Nggih. Kesane mboten baleni malih sampean. Gak apa-apa ya? Matur suwun. Pundi wau. Wal maqamu tai panggonane solihin. Se. Wal maqamu utawi ngeten. Sama maknoni anu ditulisin nggon kosong wal makamu utawi manggon dalam kurung cangkruk utawa kumpul wal makamu utawi manggon dalam kurung kumpul wal makamu utawi manggon ma'ahum sartane solihin iku kana ono opo makom kumpul wong solih iku ahabba luweh didemeni ilaya mungguh ingsun minal fasiqina tinimbang saking kumpul wong fasik. Niku alasan kedua. Alasan ketiga wasali satu taikang kaping telune iku kola ngucap sinten rajul ilahi tuh pangeran ingsun innaka astune tuan iku ta'lamu ngawerwi tuan minni saking ingsun annas solihina sak temene piro-piro wong kang soleh iku kanu ono sopo solih iku ahabba luweh didemeni utawa luweh demen ilaya mungguh ingsun minal fasikina tinimbang saking wong fasik hatta lawis takbalani sehingga lamun madep ing ingsun sapa rajulani wong lanang loro rupane solihun wong lanang solih watolihun lan wong tolih wong ala kebalikane solih watolihun lan wong ala lakot damtu mongko yakti dinginake utawa dhisikake sapa ingsun lakot damtu mongko yakti dhisikake sapa ingsun hajata solihi ing hajate wong solih ala polihi ngalahake ngatasi hajate wong kang ala jenengan semrep Gusti lek kula niki seneng wong solih buktine lek enten wong solih kalih wong tolih kok padha-padha madep teng kula maka saya dahulukan orang yang solih kula ngucap kula ngucap fi riwayati Wahabin ing dalem riwayate Imam Wahab bin Munabbih kula ya Rabbi artine ngeten di riwayat lain kan iki masyhur nggih hadise ada riwayat lain itu ada tambahan lagi lafadznya ceritanya lah niki rupane tambahan itu ya Rabbi duh pangeran ingsun ya Rabbi duh pangeran lau afauta lah niki lho kata-kata cerdas nih ya Rabbi duh pangeran ingsun lau afauta lamun ngapura tuan wa ghafarta lan ngapura tegese ngapura tuan dzunubi ing dosa ingsun yafrohu mongko bunga sopo aulia uka piro-piro wali panjenengan wa ambia uka lan piro-piro nabi panjenengan wa yahzanu lan susah sopo asayitonu sayiton aduwi kang dadi musuh ingsun wa aduwu kalan dados musuh panjenengan walau azab tani lan lamun nyikso tuan ing ingsun kok jenengan nyikso kulo bidzunubi sebab dosa ingsun yafrohu mongko bungah sapa asaitonu saiton wa wanuhu lan pira-pira bolone saiton wayah zanu lan susah sapa al anbiya'u pira-pira nabi wal auliya'u lan pira-pira wali wa ini weh ngoten iki bahasane wa ini lan stune ingsun iku alamu ngawurwi sop wa ini lan stune ingsun iku aklamu ngawurwi sapa ingsun anna farhal auliai setuhune bungae para wali ilaika mungguh jenengan iku ahabbu luweh demenake min farhis syaitoni tinimbang saking bungae syaiton wa wanihilan bolone syaiton faufirli mongko mugi ngapura Tuhan ing ingsun. Ya Allah. Niki bahasane cerdas nggih. Ya Allah, lek jenengan ya Allah Gusti ngapura lah Gusti please, ngapura lah dosa kula Gusti please. Lek jenengan ngapura maka wali-wali jenengan, nabi jenengan akan bahagia. Tapi ketika jenengan menyiksa kula dengan sebab dosa-dosa saya, maka setan yang ganti bunga apa bahagia. Padahal saya tahu jenengan pasti lebih suka kenapa membahagiakan para wali jenengan daripada membahagiakan setan. Fafirli maka ampunilah saya. Allahumma tu Gusti Allah innaka astune tuan iku ta'lamu. Iku ta'lamu ngawerwi tuan minni saking ingsun ma ing perkara aku lukang ngucap sinten ingsun jenengan kan sebab kula to Gusti kula niki omong teng tenanan napa omong teko ati napa omong mek lambe tok farhamni mongko mugi melasi tuan ing ingsun watajawaz lan mugi-mugi menangne utawa tegese ngapura tuan ane saking ingsun kula ngucap sapa Allahu taala farahimtuhu mongko melasi sapa ingsun ing rajul wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun lahu maling rajur wa tajawaztu lan ngapura utawa menangne sapa ingsun ngridoni sapa ingsun anhu saking rajul fa inni mongko stune ingsun iku raufur rahim iku raufun welas rahimun tur kang asih khosotan khosotan khususe ngoten nggih khosotan khususe utawa luweh tertentu hale tertentu liman kedue wong akara kang ngakoni sapa man bidzambi kelawan dosane lebih khusus ning wong sing gelem ngakoni dosane baina yadaya ing dalem ngarsa ingsun wa hadza utawi baina yadaya ing dalem ngarsa ingsun wa hadza utawi iki-iki rajul iku akara ngakoni sinten rajul bidzambi kelawan dosane rajul fa ghafartu mongko ngapura sapa ingsun lahu maring rajul wa tajawwaztu lan tegese ngapura sapa ingsun lahu saking rajul ya Musa he Musa if'al agawe ya sapa sira maing perkara amartu kakang perintah sapa ingsun ing sira fa inni mongko sedune ingsun ingsun Allah iku aufiru bakal ngapura sapa ingsun bi hurmatihi kelawan ngurmati rajul liman maring wong salah kang gelem nyolati sapa man ala janazatihi ing atase jenazahe rajul wa hadara lan hadir sapa man dafnahu ing mendem rajul al hadis asalis wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wausan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya nafi mangpunten matur suwun jazakumullah billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.